cintaimu masih mencintaimu walaupun dirimu telah bersamanya dan memiliki dirinya. Aku menyayangimu, sungguh menyayangimu, walaupun dirimu telah memilih dia hidup bersama dirinya. Aku selalu menunggu di tempat biasa kita kan bertemu. Namamu akan selalu di dalam lubuk hatiku. Aku mencintaimu, masih mencintaimu, walaupun dirimu telah bersama. Di tempat biasa kita kan bertemu. Namamu akan selalu hidup di dalam lubuk hatiku. Aku selalu menunggu di tempat biasa. Jadi beda, satu purnama di New York dan di Jakarta. Detik tidak pernah melangkah mundur, tapi kertas putih itu selalu ada. Waktu tidak pernah berjalan mundur, dan hari tidak pernah terulang. Tetapi pagi selalu menawarkan cerita yang baru. Untuk semua pertanyaan yang belum sempat terjawab. Love, life, line.